Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita di malam hari ini untuk bisa melanjutkan kajian kitab Ad-Durari atau Ad-Duraril Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, poin demi poin beberapa masalah yang kita kaji dari kitab, mulai dari awal kitab sampai dengan pertemuan kita terakhir sebelumnya, memberikan sedikit banyak pengetahuan kepada kita, dan mudah-mudahan itu sebagai tambahan ilmu, ataupun kalau pengulangan itu adalah penyegaran dari apa yang kita ambil sebelumnya. Namun saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, melihat perjalanan waktu pula, kita juga sudah dekat dengan bulan Ramadan. Tentunya perjalanan bulan Syaban, sebulan tidak akan terasa, kemudian kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Allahumma balikna Ramadan wa balikna siyamah. Kita sebagai seorang muslim ada bimbingan untuk mempersiapkan ilmu qoblal amal, mempersiapkan ilmu sebelum kita beramal. Dan kaitannya dengan bulan Ramadan, di sana banyak amalan, secara khusus puasa wajib Ramadan. Di sana juga beberapa amalan termasuk puasa Ramadan yang perlu untuk kita ketahui bersama. Karena itu ada baiknya kita kedepankan sekarang dalam 4 pertemuan mendatang sebelum masuk Ramadan, kalaupun kita bisa menyelesaikan alhamdulillah, kalau tidak kita telah mengambil sebagian besarnya. Kitab Ad-Durrah, Ad-Durrah al-Bahiyah ini dalam Kitabus Shaum. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum puasa dan yang berkaitan dengannya. Tentunya agar kita tidak keluar dari pembahasan kitab yang kita kaji ke kitab yang lain, kita mencukupkan dengan berpegang dengan kitab Ad-Durrah al-Bahiyah ini untuk mendengarkan sedikit atau sekedar menambah ilmu pengetahuan kita tentang ahkamus siyam, hukum-hukum berpuasa berkaitan dengan bulan Ramadan yang akan datang, agar kita menjalani as-siyam dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Prinsip kita yang diajarkan di dalam agama ini, berilmu sebelum berkata dan beramal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita masuk insyaallah ta'ala di malam hari ini mengambil keterangan-keterangan dari kitab berkaitan dengan Kitabus Shaum. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shaum, kitab tentang puasa. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang pertama tentunya yang mesti kita ketahui yaitu apa itu puasa. Apa itu puasa? Puasa yang sering kita tegakkan, sering kita amalkan secara khusus ketika masuk bulan Ramadan, dan tentunya ketika kita menegakkan puasa-puasa sunnah. Berkata al-Imam al-Faqih al-Allamatu Samahatu Syekh Muhammad Ibnu Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala, siyam fil lughah, siyam itu dalam tinjauan bahasa, maknahu al-imsak, maknanya adalah menahan. Maknanya adalah menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Maryam ibu Isa alaihi wassalatu wassalam, faquli inni nadartu lirrahmani, bukan berkaitan dengan Maryam, tetapi diperintahkan sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam yang tertera dengan ayat yang ke-26, faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Katakanlah, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, aku tidak akan membicarakan perkataan di hari ini kepada seorang manusia pun. Sauman di sini diinginkan nadartu imsakan anil kalam, falan ukallimul yawma insiya. Aku bernazar imsakan untuk menahan diri dari berbicara, aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada seorang manusia pun. maka dari tinjauan bahasa, puasa itu adalah menahan. Dari tinjauan bahasa, puasa itu adalah menahan. Menahan diri. Adapun dari sisi syariat, kata beliau, fahuwa ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Adapun puasa dalam tinjauan agama, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dirinya dari segala apa yang membatalkan puasanya, mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai kepada terbenamnya matahari. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasanya, dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Dengan inilah makna puasa. Dengan inilah makna puasa. Karenanya, seorang apabila sekedar menahan dari apa-apa yang membatalkan puasanya, tapi dia tidak tujukan peribadatan tersebut kepada Allah, tidak dikatakan berpuasa sesuai dengan syariat. Ada orang berpuasa, menahan dirinya dari makan dan minum, tapi bukan karena Allah. Ini bukan puasa yang dibimbing oleh syariat. Ada seorang berpuasa, katanya, tetapi dia makan dan minum atau melakukan apa-apa yang membatalkan puasa itu sendiri, walaupun dia mengatakan dia berpuasa, ini juga bukan berpuasa yang dibimbing oleh syariat. Sehingga berpuasa yang dibimbing oleh syariat, sesuai dengan makna yang diinginkan oleh syariat, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya dari apa-apa yang membatalkan puasanya, dari terbitnya fajar yang kedua, fajar as-shadiq, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Qala rahimahullah, berkata al-imam asy-Syaukani, babul awwal ahkamus siyam. Bab yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Para ulama, mereka menulis kitab siyam, tentunya tidak ditujukan hanya berkaitan dengan puasa Ramadan, tetapi mereka menulis berkaitan dengan semua yang diinginkan dengan puasa, baik itu puasa wajib, baik itu puasa sunnah, tentunya pula dengan rukun-rukunnya, syaratnya, apa-apa yang menyempurnakannya, dan apa-apa yang mengurangi bahkan membatalkannya. Sehingga ketika disebutkan di sini ahkamus siyam, maka akan kita dapatkan dalam kitab berkaitan dengan puasa Ramadan secara khusus dan secara umum berkaitan dengan puasa-puasa yang lain. Namun karena pembahasan kita sekedar berkaitan dengan puasa Ramadan yang akan datang sebentar lagi, maka kita tangguhkan dulu yang berkaitan dengan puasa sunnah secara khusus. Akan datang masanya insyaallah ta'ala. Hukum-hukum berpuasa, kata beliau. Al-faslul awal, fasal yang pertama. Wujubu saumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hal yang mesti kita ketahui bahwa ketika kita diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah secara umum, baik itu puasa wajib dengan perintah wajib, baik itu puasa sunnah dengan keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan ketika menegakkannya, tentunya agar kita bersemangat, agar kita serius menegakkannya, maka Allah mendatangkan bagaimana keutamaan puasa itu secara umum. Bagaimana keutamaan berpuasa secara umum, agar kita semangat, termotivasi. Terlebih lagi kita sekarang, atau tepatnya besok, wallahu a'lam bishawab, diberitahukan kepada saya bahwa Departemen Agama atau Kemenag dalam penanggalannya itu besok tanggal 1 Syakban, hari Rabu. Wallahu a'lam. Terlebih lagi kita berhadapan dengan puasa Syakban. Tentunya selain kita telah mendengarkan puasa Syakban adalah puasa yang Rasulullah senang melakukannya, agar ketika beliau menegakkan puasa ini berkaitan dengan bulan Syakban, diangkat amalan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tercatat beliau lagi berpuasa. Namun ada keutamaan-keutamaan yang lain tentunya berkaitan dengan puasa secara umum, termasuk puasa Syakban, dan secara khusus puasa Ramadan. Maka keutamannya tentunya yang pertama, bahwa berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan puasa ini sebagai syariat bagi hamba-hambanya, agar dengan puasa ini mereka menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa, pahalanya adalah surga. Inna lil muttaqina mafaza. Dalam satu ayat dan dalam nas yang lain semakna disebutkan, orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya puasa yang diwajibkan oleh Allah, atau bahkan yang dihimbau di dalam agama ini, agar menjadikan kita semua sebagai hambanya yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan tadi telah kita dengarkan, mereka yang bertakwa akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga yang kekal abadi. Kemudian kedua, tentunya keutamaan berpuasa itu sendiri. Puasa adalah amalan yang dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada bandingnya. La idla lahu, kata Rasulullah. Karena itu, puasa adalah sebaik-baik amal di antara amal-amal yang lain. Siapa yang sering berpuasa, berarti dia telah membawa dirinya kepada amal terbaik. Dan dia mengumpulkan amal terbaik ini yang mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, karena ini adalah amal terbaik, amal yang tidak ada perhitungannya dengan hitungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan membalas sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Beda dengan amalan seseorang, innal hasana bi asrati amsalha. Berbeda dengan satu amalan kebaikan, Allah akan balas 10 kali kebaikan. Bahkan dalam riwayat dibalas ila sab'imi'ati di'fin. Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 700 kali lipatnya. Itu amal. Dan misal seorang melakukan satu amal kebaikan, akan dibalas oleh Allah 10 kali. Bahkan akan dibalas oleh Allah bisa jadi 700 kali lipat. Tapi berbeda dengan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa sawma, dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, illa sawma, katanya, kecuali saum, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, kecuali puasa. Puasa ini milikku. Puasa ini milikku, kata Allah. Karena milikku puasa ini, aku yang akan memberikan balasan padanya tidak terhingga dan tidak terhitung. Sehingga amalan puasa milik Allah, yang Allah dengan bahasa, kalau Allah ingin membalas dengan tidak terhingga, itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena puasa miliknya. Berbeda dengan amal biasa, maka amal kebaikan akan dibalas 10 atau 700 kali lipat lebihnya. Tetapi puasa, aku yang akan membalasnya. Wa ya subhanallah, kalau kita dari seorang yang sering menegakkan puasa. Karena itu tadi kita sebutkan, demikian kita mendapatkan bulan Syaban. Maka marilah kita mulai berlatih memotivasi diri kita untuk menegakkan puasa. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut betul-betul tercatat, dan kemudian kita bersiap dengan datangnya Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dengan puasa akan diampunkan dosa-dosa seseorang dan akan dimaafkan kejelekan-kejelekan seseorang. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis secara umum, kita katakan secara umum karena hadis ini membimbing kita untuk melatih menegakkan puasa yang dengannya kita akan mendapatkan pahala, dengannya kita akan mendapatkan pengampunan. Hadis yang ma'ruf, hadis Abu Hurairah dalam hadis sahihain, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa menegakkan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah agar puasanya mendapatkan pahala, maka dihapuskan dosa-dosanya yang taqaddam terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian juga hadis yang umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'a ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna idza tunibal kaba'ir. Dari salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini merupakan mukaffirat, penghapus dosa antara Jumat ke Jumat, salat ke salat, Ramadan ke Ramadan ada penghapus dosa. Ini tentunya kalau diinginkan dengan puasa Ramadan. Namun disebutkan oleh para ulama, nilai puasa pun sebetulnya demikian, yaitu kalau seorang menegakkan puasa akan diampunkan, dimaafkan dosa-dosanya dan kesalahannya oleh Allah ketika dia menegakkan puasa karena Allah dan berharap pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang lain, puasa menjaga seorang dari azab api neraka. Puasa menjaga seorang dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, "As-siyamu junnah." As-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang hamba menjadikan puasa ini perisai dari azab api neraka terhadap dirinya. Menjadikan perisai dari azab api neraka terhadap dirinya. Sehingga seorang yang berpuasa atau bahkan rajin berpuasa, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Sama saja itu puasa sunnah, terlebih lagi nanti puasa Ramadan. Dia akan mendapatkan penjagaan perisai dari Allah dengan puasanya dari azab api neraka. Kita semua tentunya ingin dijaga, kita semuanya tentunya tidak ingin merasakan azab, tidak ingin merasakan siksaan Allah nantinya di hari kemudian. Maka salah satu yang memperisai dan tentunya perisai yang pasti adalah puasa yang kita tegakkan. Kemudian tentunya dari keutamaan berpuasa ini pula, puasa akan menjadi syafaat bagi siapa yang berpuasa. Puasa akan menjadi syafaat bagi siapa yang berpuasa. Di hari kemudian nanti kita butuh pertolongan. Di hari kemudian nanti kita butuh bantuan. Dan sebaik-baik yang membantu dan menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mensyariatkan berpuasa. Dengan puasa ini Allah menginginkan syafaat bagi hambanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yasfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat terhadap seseorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, maka pada hari kiamat nanti puasa akan mengatakan, "Ai Rabbi, mana'athu at-ta'am wa syahwat bin nahar fa syab wa fa syafi'ani fihi." Ya Allah, dia menahan dirinya dari makan, dari syahwat di siang hari dengan puasa. Fasyafi'ni, maka biarkan saya memberikan syafaat padanya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Demikianlah, siapa yang berpuasa niscaya dia akan mendapatkan syafaat. Namun tadi definisi puasa harus kita ingat, seorang berpuasa karena Allah, beribadah karena Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat nantinya dengan puasa di hari kemudian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara keutamaan puasa itu sendiri, bahwa dia akan mendapatkan suatu nilai, yaitu tambahan keutamaan dari Allah. Apa itu? Dia nantinya akan mendapatkan melihat, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hambanya, bertemu dengannya dan melihat dirinya, melihat wajahnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-sha'im farhatan." Bagi orang yang berpuasa atau lisa'im farhatain. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Salah satunya dari kegembiraan yang ada, yaitu inda liqa'i atau inda liqa'i rabbihi fayafrahu bisiyamih, yaitu ketika dia berjumpa dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala dan dia pun bergembira dengan puasanya. Maka ya subhanallah, betapa mulianya seseorang ketika dia menegakkan puasa. Inilah di antara keutamaan-keutamaan puasa. Yang tentunya di sana tersisa keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang kalau kita membacanya dan kita mendengarkan keterangan-keterangan keutamaan tersebut, seakan-akan kita tidak ingin tidak berpuasa. Seakan-akan kita ingin berpuasa seterusnya. Karena peraihan yang kita dapatkan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan taufik bisa menegakkan puasa, mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Allahumma taqabbal innaka sami' ad-da'wat. Allahumma amin. Karena telah masuk waktu salat Isya, maka kami persilahkan muadzin untuk azan terlebih dahulu. Bismillah. Alhamdulillah. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Atau kami tambahkan satu keutamaan yang paling penting juga untuk kita ketahui, bahwa dengan berpuasa seorang doanya akan terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang doanya terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya. Artinya doanya terkabulkan, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga golongan itu dalam hadis ini disebutkan as-sha'imu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga juga dengan hadis ini, bimbingan bagi kita ketika kita berpuasa, banyak-banyak berdoa. Waktunya tidak dibatasi. Mulai dari awal dia berpuasa, di pagi hari, sampai waktu berbuka puasa, dia banyak-banyak berdoa. Karena doanya didengarkan oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Doa diterima tentunya selama tidak ada unsur permusuhan dan tidak ada unsur memutuskan tali hubungan silaturahim, juga tidak ada unsur dosa padanya. Maka seorang yang berpuasa banyak-banyak berdoa. Jangan lisan kita lalai atau lupa berdoa ketika kita berpuasa. Puasa apa saja? Puasa sunnah, demikian puasa wajib. Banyak berdoa. Kita butuh kepada doa itu sendiri nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita lanjutkan. Berkata Imam Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wujub saumi Ramadan, wajibnya berpuasa Ramadan. Qala rahimahullah, yajibu siyamu Ramadan, wajib untuk berpuasa Ramadan. Wajib untuk berpuasa Ramadan. Tentunya dalil kewajiban berpuasa Ramadan amat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil kewajibannya. Yaitu dalam suratul Baqarah ayat 184, bahwa diwajibkan bagi kita berpuasa sebagaimana ditetapkan kewajiban puasa itu terhadap orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa Ramadan wajib. Dan tingkatan wajibnya tentunya adalah rukun. Karena rukun berpuasa itu dari rukun Islam. Rukun berpuasa itu adalah salah satunya dari rukun Islam. Atau berpuasa itu merupakan dari salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsatin, ditegakkan Islam di atas lima fondasi, lima rukun. Pertama, ayyuhidullah. Kedua, iqamis salah. Ketiga, ita'iz zakah. Keempat, siyami Ramadan. Kelima, al-hajj. Disebutkan siyam ar-Ramadan atau siyamu Ramadan menunjukkan rukunnya. Kemudian telah dinukilkan ijma' oleh para ulama. Sehingga kewajibannya dengan dalil kitab, dalil as-sunnah, dan dalil ijma' atau dengan ijma' dalil kitab, sunnah, dan ijma'. Qala rahimahullahu ta'ala li ru'yati hilalihi min adlin, li ru'yati hilalihi min adlin, dengan persaksian penglihatan terhadap hilal Ramadan dari seorang yang adil, dari seorang yang adil. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, catatan yang perlu kita dapatkan di sini bahwa berkaitan dengan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan, masuknya Syawal, demikian pula masuknya bulan Haji, Idul Dzulhijjah, dan keluarnya dengan masuknya Muharram, tentunya itu merupakan tanggung jawab pertama pemerintah kaum muslimin. Mereka lah yang berhak menetapkan dengan mengambil sumpah, mengambil persaksian kepada siapa yang melihat dan siapa yang mendaku melihat hilal, baik itu dari tim yang ditugaskan dengan lembaga atau dari kaum muslimin secara umum yang masuk di wilayah atau menjadi warga negara mereka. Sehingga ketika mereka menetapkan dengan pengambilan sumpah dan mendengarkan persaksian dan diambil sumpahnya, maka kaum muslimin secara umum tidak ada pilihan yang lainnya kecuali sam'an wa ta'atan. Kecuali apa? Mendengarkan dan mentaati. Karena urusan seperti ini urusan pemerintah. Dulu juga Rasulullah lah yang menyuruh para sahabatnya atau orang-orang yang diutus oleh beliau untuk melihat hilal. Tentunya beliau sebagai apa waktu itu? Pemerintah. Beliau sebagai pemerintah waktu itu, pemimpin kaum muslimin. Dan beliau pula lah yang mengambil sumpah orang-orang yang menyatakan melihat. Mereka melihat di pinggiran kota atau di luar kota. Beliau juga yang mengambil sumpahnya, mengambil persaksiannya. Karenanya, apabila pemerintah menegakkan hal ini, maka itu memang tanggung jawab mereka, tugas mereka, dan tidak boleh ada di antara kita yang mengambil alih tugas tersebut. Karena kita bukan pemerintah. Sehingga apa yang diputuskan oleh mereka, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita dengarkan. Kalaupun ternyata misal, ternyata keputusan mereka menyelisihi negeri yang lain, atau anggaplah negeri yang kita katakan sebagai tempat turunnya wahyu dan tempat yang kita ketahui menegakkan syariat Islam, yaitu negeri Saudi Al-Arabiyah. Menyelisihi misalnya pemerintah atau dengan ketetapannya menetapkan keputusan bahwa misal seperti sekarang ini Syakban, kalau benar kelenderan Kemenak yang ada besok adalah tanggal 1 Syakban, sehingga ini belum masuk. Misal kita di ketetapan ini misalnya, kita harus mengikuti mereka. Itu berkaitan bulan Syakban yang kaitannya cuma sekedar puasa sunnah. Bagaimana kalau dia itu adalah berkaitan dengan suatu yang wajib? Karenanya wajib bagi kita mengikuti. Rasulullah mempertegas dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh para ulama, sumu li ru'yat apa? Yaum saum yaum tasumun. Saum yaum tasumun. Al-fitru yaum tuftirun. Al-adha yaum tudahun. Berpuasa di hari kalian berpuasa. Berbuka puasa, berhari raya Idul Fitri di hari kalian berhari raya. Menyembelih hewan korban di hari kalian menyembelih hewan kurban. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, dan demikian para ulama dengan riwayat tadi, ini adalah jama'ah dan mu'dham muslimin. Ini adalah jama'ah dan tentunya seluruh kaum muslimin. Dan yang memegang perkara seluruh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin adalah pemerintah. Adalah pemerintah. Sehingga ketika mereka mengumumkan misalnya Ramadan menyelisihi misalnya satu negeri, maka kita tidak boleh ngotot. Kita mau ikut negeri itu saja ya. Kita gak mau ikut dengan negeri kita karena di negeri itu lebih teliti, lebih jeli. Tidak boleh demikian. Kita berada di satu wilayah negara dipimpin oleh pemerintah yang bertanggung jawab mengurusi urusan kaum muslimin di negeri tersebut. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan mereka adalah ulil amri kita. Maka dengarkan. Misalnya mereka katakan besok masuk Ramadan misal. Besok masuk Syawal misal. Maka kita pun berpedoman bahwa besok Ramadan atau besok masuk Syawal misalnya. Atau besok masuk Idul apa besok masuk Dzulhijjah. Karena yang selalu terjadi perselisihan ini. Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Kenapa Dzulhijjah nanti berkaitan dengan puasa Arafah? Saudi menetapkan puasa Arafah dengan hilal hari ini misalnya. Hari ini misalnya. Kita menetapkan karena tidak terlihat penetapan awal Dzulhijjah, dikatakan disempurnakan sehingga Arafah bahkan sebelumnya mungkin. Sebelumnya. Maka kita menetapkan puasa disebutkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Puasa kita dengan penanggalan apa yang terlihat hilalnya oleh pemerintah kita. Kata Imam Al-Albani, ini dalam rangka mengurangi khilaf yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin antara negeri satu dengan negeri yang satu sudah khilaf. Sudah terjadi apa? Perbedaan. Kalau kaum muslimin sendiri di dalam negeri terjadi perbedaan, maka akan menjadi bertambah. Bertambah apa? Khilaf. Maka akan bertambah banyak perselisihan. Karena itu, setiap wilayah mengikuti pemerintahnya masing-masing. Mengikuti pemerintahnya masing-masing. Ada seseorang, dia bersafar dari negerinya dan masuk ke negeri Saudi Arabia. Kalau saya tidak salah dalam penukilan, dia memulai puasa mendahului Saudi, karena di negerinya demikian. Ternyata ketika dia berpuasa di Saudi, dia berpuasa dengan waktu Saudi, sementara negerinya sudah hari raya, di Saudi belum. Maka dia berhari raya sendiri mengikuti negerinya, sementara dia dari negerinya ke Saudi Arabia. Dia bertanya kepada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, "Ya Imam, ya Sheikh, bagaimana dengan keadaan kondisi puasa saya ini?" Dia sebutkan kisah secara real. Maka kata beliau, "Apa yang kamu lakukan salah dan wajib bagimu bertaubat. Karena kamu sekarang sudah berada di negeri ini, kamu wajib mengikuti berpuasa dan berbuka dengan negeri ini. Wajib bagimu bertaubat." Karena dia yang mengikuti puasa di negerinya dahulu, lebih dulu negerinya berpuasa, kemudian lebih dulu berhari raya, sementara dia di negeri Saudi belum hari raya karena beda hari. Dia pun berbuka, maka diperingatkan oleh beliau untuk bertobat kepada Allah karena dia telah menyelisih yang benar. Karena itu tadi, setiap kita mengikuti pemerintah kita tentunya, atau kita yang berada di negeri ini mengikuti pemerintah kita. Adapun nantinya permasalahan satu saksi adil, dua saksi adil, masalah khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Tetapi yang wajib bagi kita, karena kita adalah rakyat, yang wajib bagi kita hanya sekedar mengikuti ketetapan apa? Ketetapan pastinya hilal, dilihatnya hilal, masuknya hari Ramadan atau keluarnya, yang disampaikan, ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalnya ada dugaan ini menyelisihi, ini dipermainkan, itu adalah dugaan yang buruk tentunya, karena kita telah berburuk sangka kepada mereka. Berburuk sangka kepada pemerintah tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Haram hukumnya berburuk sangka dengan pemerintah. Haram hukumnya. Tidak boleh kita berburuk sangka dengan pemerintah. Pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin, sama kita berburuk sangka dengan saudara kita muslim, boleh atau enggak? Tidak boleh. Maka dengan pemerintahnya lebih lagi, tidak boleh kita berburuk sangka. Sehingga tidak boleh kita jauhkan, kita singkirkan buruk sangka tersebut. Namun kalau memang terjadi, ternyata mereka salah menetapkan, maka kita tidak mendapatkan dosa. Mereka telah beristihad bagi mustahid. Idza istahadal hakimu, kata Rasulullah, fa asaba falahu ajrani. Apabila seorang hakim beristihad dan dia benar dengan istihadnya, dia dapat dua pahala. Istihadnya dan benarnya istihadnya. Wa idza akhta'a, kata Rasulullah, falahu ajrun wahid. Apabila dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dengan beristihad dan dengan kesalahannya tidak dinilai. Sehingga kita tidak berdosa karena kita disuruh, diperintah untuk mengikuti mereka. Mereka juga telah beristihad. Beristihad. Lihatlah ketika masuk awal Ramadan, apa yang mereka lakukan? Menempatkan apa? Menempatkan lembaga-lembaga dan menempatkan orang-orangnya di titik-titik bisa terlihat hilal. Diperkirakan demikian dengan menggunakan alat dan dengan mata telanjang. Ini adalah istihad. maka wajib bagi kita mengikuti. Dan tidak boleh berbicara dan tidak boleh mengatakan pembicaraan tanpa ilmu. Kita itu selalu menyelisih Saudi, sedikit-sedikit menyelisih Saudi. Kita bukan orang yang tidak mendukung syariat seperti apa yang ditegakkan oleh Saudi, tetapi kita juga tidak boleh dari orang yang kufur nikmat, karena dengan mengingkari nikmat yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penetapan rukyah, kita itu kufur nikmat. Demikianlah, ini yang penting untuk kita garis bawahi, sehingga apabila terlihat hilal dan ditetapkan oleh pemerintah dari siapa yang dianggap adil, terlihat, diambil sumpahnya, diterima sumpahnya, ditetapkan puasa, kita sekedar menunaikan puasa. Terkadang di media, hati-hati dengan provokasi media, hati-hati dengan provokasi media untuk memprovokasi kita bersama melawan pemerintah. Apa provokasinya? Disiar-siarkan bahwa kita ini menyelisihi negeri tauhid, negeri apa? Saudi Arabia. Bahkan diprovokasi, sudah ada yang melihat kok si A, si B, si C, tapi tidak di apa? Tidak didengarkan. Jangan terprovokasi. Sehingga kita dibenturkan dengan pemerintah kita, jangan sampai. Tidak diambilnya persaksian si A, si B, si C adalah hak pemerintah melihat siapa yang bersaksi. Bagaimana mutu dan kualitas persaksiannya? Karena tidak semua orang diambil persaksiannya. Sehingga kalaupun ada yang mengaku melihat dan ternyata sama dengan negeri yang lain terlihat, tapi pemerintah menolak dan ditetapkan menyelisihi, atau dengan kata lain waktu yang lain, kita jangan terprovokasi lantas berkata dengan tanpa ilmu kepada pemerintah kita. Pertama, kita berkata tanpa ilmu dosa. Kedua, membicarakan pemerintah kita dengan pembicaraan yang tidak benar, itu juga dosa. Tidak diterima sumpahnya, itu hak pemerintah. Maka kita hanya mendengarkan keputusan yang ada masuknya apa? Masuknya hari raya, masuknya puasa. Inilah yang wajib bagi kita agar kita terbimbing dengan agama Allah. Karena kita telah mengambil sedikit waktu setelah Isya, maka kita cukupkan insyaAllah ta'ala. Kita akan langsung masuk nanti pada pembahasan berikutnya dalam kitab Siyam, menyebutkan beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menegakkan nanti di hari-hari berikutnya puasa dengan ilmu dan amal yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.